Konsultasi Syariah. Siapakah orang fasik? Pertanyaan: apa itu orang fasik? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Makna fasik secara bahasa. Imam Abu Ja'far At-Tabari menerangkan, makna kata fasik secara bahasa dalam dialek masyarakat Arab adalah keluar dari sesuatu. Karena itu, tikus gurun dinamakan fuwaisikoh karena dia sering keluar dari tempat persembunyiannya. Demikian pula, orang munafik dan orang kafir disebut orang fasik, karena dua orang ini telah keluar dari ketaatan kepada Allah. Karena itu, Allah menyifati iblis dengan firman-Nya yang artinya, kecuali iblis, dia tidak mau sujud, dia termasuk golongan jin, dan dia berbuat fasik terhadap perintah Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi, ayat 50. Maksud kalimat dia berbuat fasik, keluar dari ketaatan kepadanya dan tidak mengikuti perintahnya. Tafsir At-Tabari. Makna fasik secara istilah. Syekh Utsaimin memberi penjelasan. Fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Fasik ada dua. Yang pertama, fasik besar, yaitu kufur. Yang kedua, fasik kecil. Contoh fasik akbar adalah firman Allah sebagaimana di surat As-Sajdah yang artinya, apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka jannah tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan adapun orang-orang yang fasik atau kafir, maka tempat mereka adalah jahannam. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Quran Surat As-Sajdah, ayat 18-20. Fasik dalam ayat ini, maknanya adalah kekafiran. Karena Allah kontraskan dengan iman dan diberi ancaman dengan siksa abadi di neraka. Sedangkan fasik kecil adalah perbuatan kefasikan yang tidak sampai pada derajat kekafiran. Misalnya firman Allah yang artinya, tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Quran Surat Al-Hujurat, ayat 7. Allah dalam ayat ini menyebutkan kekafiran, kemudian kefasikan, dan maksiat. Artinya tiga hal ini berbeda. Dan kefasikan dalam ayat ini adalah fasik kecil, artinya bukan kekufuran. Fasik kecil inilah makna perkataan para ulama bahwa di antara syarat persaksian itu diterima, orang yang bersaksi bukan termasuk orang fasik. Para ulama membuat kaidah, persaksian orang fasik tidak boleh diterima. Maknanya adalah fasik kecil, yaitu pelaku dosa besar. Demikian, Allahu a'lam.